Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-idhafatu dan qasimu lakam ya khana Abu Rayhan. Wahuma lafziyah wa ma'nawiyah. Baik, ma dhabitu idhafah lafziyah dari Abu Ishaq? Wal ma'nawiyah ma dhabituha ya akhana Abu Numair? أو الأول أو الثاني فقط. Jadi ada kandainya dua perkara tadi, mudhofnya sifat, mudhof ilainya makmul bagi sifat itu, atau dua-duanya tidak ada, atau salah satunya yang pertama atau yang kedua. Walidhofa ma'nawiyatan qasim ilaha ilakam ya Aba Sofia. Idhofa ma'nawiyah terbaik di berapa? Ma'nawiyah. Nah, ma'nawiyah terbaik di berapa? Oh iya. Alam. Nah. Apa dobitnya ditakdirkan mana alam? Ya fana. Abazam. Kembali. Setiap idhofah yang tidak bisa adanya itu bermakna fi atau mu. Contoh. Ulamun Zaidin. Nah, ulamun Zaidin, ulamun li Zaidin. Kapan bermakna min? Wa maimunah. Nah, itu fa ma'nawiyah bermakna min. Nah. Bagian al-mudhaf. Al-mudhaf merupakan bagian dari mudhaf ilai dan bisa menjadi khobar. Contohnya thawbu khazin. Bisa thawbu khazun. Takdirnya makna fi. Dobitnya apa ya, Fana? Aba Luqman. Aba Luqman. Hah? Fadilah. Darfan. Fil mudhaf. Contohnya apa? Sahibai sijni, dorof makan. Yang dorof zaman? Makrul lail. Nah, makrun fil lail. Baik, kita kembali atau kita lanjutkan pembahasan tentang idhofah lafziyah. Nah, sampai pada ucapan beliau, wa qawluhu man tafa fihil amrani. Naam. Idhofah apa? Ma'nawiyah ya. Idhofah lafziyah sudah. penjelasan atau syarah dari ucapan beliau mantafa fihil amrani, idhofah ma'nawiyah. Jadi idhofah lafziyah itu mudhofnya berupa sifat. Yang dimaksud dengan sifat apa ya Pak Usman? Sim fa'il, sim maf'ul, sifat musyabbah. Nah, kemudian mudhof ilaih itu ma'mul. Nah, seperti daribu zaidin. Nah, madrubul abdi. Baik, ini akan datang dalam babnya, bab isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya insyaAllah ta'ala. Qala wa qawluhu man tafa fil amrani ila akhiri ay wa huma qawnul mudafi sifatan wal mudafi ilai wal mudafu ilai wal mudafi ilaihi ma'mulan laha. Ditiadakan padanya dua perkara. Yang dimaksud dengan dua perkara adalah syaratnya idhofah lafdiyah tadi, yaitu mudhofnya berupa sifat, mudhof ilaihnya ma'mul bagi sifat tersebut. Kamisalil madkuri. Seperti contohnya yang disebutkan. Fa'inna gulamu laisa sifatan, li'anna laisa isma fa'ilin, wala isma maf'ulin, wala sifatan musyabbahatan. Gulamu zaidin itu bukan idhofah lafdiyah, tapi idhofah apa? Ma'nawiyah. Karena tidak ada padanya dua perkara tersebut. Gulam bukan sifat. Dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbah. Wa zaidin laisa ma'mulan lahu qabla al-idhofah. Sedangkan kata zaidin bukanlah ma'mul bagi gulam sebelum diidhofahkan. Li'annahu la yuqalu gulamun zaidan. Karena tidaklah dikatakan gulamun zaidan. Beda dengan idhofah apa? Lafziyah daribun zaidan. Bisa. Nah. Au intafal amrul awal. Atau ditiadakan perkara yang pertama. Apa itu perkara yang pertama? Ya fanaba ishaq. Nah. Wahuwa qawnul mudhafi sifatan. Mudhafnya sifat. Kalau ditiadakan berarti mudhafnya bukan sifat. Kamisalil madkur. Seperti contoh yang telah disebutkan. Fa'inna ikramu masdarun mudhafun ila ma'mulihi walaisa sifatan. Karena sungguhnya ikram adalah masdar. Masdar dari apa? Akrama yukrimu ikraman. Ikramu zaidin. Nah, masdar bukan sifat. Dan dia mudhaf kepada ma'mulnya. Makmulnya adalah zaidin walaisa sifatan. Nah, walaupun zaid itu makmulnya, karena bisa dikatakan ikramun zaidan, bisa. Tapi karena ikram itu bukan sifat, maka dia tidak bisa diidhofahkan idhofah lafziyah, tapi idhofah ma'nawiyah. Au intafal amru tsani, atau ditiadakan perkara yang kedua. Yang kedua apa ya Wanabila? Nah, wa huwa qaulul mudhaf ilaihi ma'mulan lil mudhaf. Mudhaf ilaihnya itu menjadi ma'mul bagi mudhaf sebelum apa? Sebelum diidhofahkan. Seperti contoh yang disebutkan, fa inna katibu wa in kana sifatan lakinnaha laysat mudhafatan ila ma'muliha. Nah, maka semuanya kata katib. Contohnya apa di sini? Katibu qadi. Sekretaris hakim itu. Katib sifat. Nah, katib isim fa'il. Fa'inna katibu wa inkana sifatan lakinna laisat mudhafatan ila ma'muliha. Katib, walaupun dia sifat akan, tapi dia tidak diidhofahkan kepada ma'mulnya. Li'anna qawlaka daribu zaidin fi kuwati qawlika yadribu zaidan. Nah, daribu zaidin ini sama dengan yadribu zaidan. Ya, bisa dikatakan daribun zaidan. Wa hadza laisa fi taqdiri yaktubul qadi. Nah, Sedangkan katibul qadi enggak bisa ditakdirkan sebagai apa? Yaktubul qadi, menulis hakim, enggak bisa. Kalau daribu zaid yang bisa, daribu zaid yang memukul si Zaid. Kalau katibul qadi enggak bisa. Wa innama huwa fi taqdiri katibun lil qadi. Tapi katibul qadi ini takdirnya apa? Katibun lil qadi. Sekretaris milik hakim itu. Fa idhafatuhu ma'nawiyatun. Maka idhafahnya adalah idhafah ma'nawiyah. Qala syari qawlu mahdatan. Mahdoh. Idhafah apa yang dinamakan idhafah mahdoh? Ya Banu Umair. Idhafah ma'nawiyah adalah idhafah apa? Mahdoh. Ay khalisah. Murni. Idhafah yang murni. Li'annaha laisat fi takdiril infisali. Karena idhafah ma'nawiyah ini tidaklah ditakdirkan dipisah. Beda dengan daribu zaidin. Bisa ditakdirkan daribun zaidan. Dipisah. Tapi kalau idhafah ma'nawiyah tidak. Id la yuqalu fi gulamu zaidin gulamun zaidan. Karena tidaklah dikatakan pada contoh gulamu zaidin. Ini gulamun li zaidin. Gulamun zaidan. Wa qawlunahu gulamu zaidin ay fa gulamu qabla idhafati kana nakiratan. Falamma udhifa ilal ma'rifati iktasabat ta'rifa minha. Nah. Maka tatkala diidhafahkan ulam nakirah. Diidhafahkan kepada ma'rifat yaitu Zaid alam ma'rifat. Maka dia mendapatkan ma'rifat darinya. Maka diantara faedah idhafah ma'nawiyah adalah apa? Ya Fana, apa Raihan? At-ta'rif. Nah. Mata takunu idhafatul ta'rif. Ila ismin ma'rif. Nah, mahsan. Nah, ila ismin ma'rifat. Kepada isim-isim ma'rifat. Taib. Ulamu zaidin. Ulamu hadha. Ulamuhu. Ulamu ladhi. Dan seterusnya. Ulamu rajul. Baik, menjadi ma'rifat karena mudhaf ilaihnya ma'rifat. Tanbihun, hunaka asma'un mutawaghilatun fil ibhami. La tata'arrafu wa in udhifat ila ma'rifatin. Tanbih, peringatan, di sana ada nama-nama, ada isim-isim yang senantiasa tenggelam di dalam kesamarannya. Dia tidak mendapatkan ma'rifat walaupun diidhafahkan kepada isim ma'rifat. Ya, walaupun mudhaf ilainya ma'rifat tapi tetap dihukumi nakirah. Itu namanya asma mutawaghilah bil ibham. Ya, isim-isim yang senantiasa dalam kesamarannya. Seperti apa? Ka ghair wa misl wa nahwihima. Seperti kata ghair dan misl dan yang semisal keduanya. Ghair selain, misl seperti. Nah, misalkan, ghairuka, selainmu, siapa selainmu? Banyak, nakirah masih umum, ghairu zaidin, selain zaid, nah, jadi nakirah. Walaupun diidhafahkan kepada isim ma'rifat. Wadalilu ala dhalika anna taqaw sifatan lin nakirati. Dalil yang menunjukkan atas hal itu, bahwasanya ghair misal yang diidhafahkan kepada ma'rifat tetap ma'rifat tetap nakirah adalah dia menjadi sifat bagi isim nakirah. Contohnya marartu bi rajulin ghairika. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki selainmu. Nah, selain kamu. Yang selain kamu. Nah. Rajulin man'ut ghairika. Naatnya. Wa ra'aitu rajulan mislaka. Wa nakiratu la tusafu bil ma'rifah. isim nakirah itu tidaklah diberi sifat dengan isim ma'rifat. Wal idhafatu fi hadzan naw'i ma'nawiyatun tufidu at-tahsifa duna at-ta'rifi. Maka idhafah pada jenis ini adalah idhafah ma'nawiyah, memberikan faedah tahsis, bukan ta'rif, bukan ma'rifat. Nah, jadi faedahnya adalah pengkhususan, bukan ma'rifat. Wa qawlu nahwu ulamu rajulin. Idhafah kepada nakirah tufidu at-tahsis. Aifa ulamu qabla idhafah kana nakiratan khaliyatan anit-tahsisi. Maka kata gulamun sebelum diidhafahkan kepada kata rajul, dia nakirah, kosong dari pengkhususan. Falamma udhifa ila nakiratin takhassasa biha. Maka tatkala diidhafahkan kepada nakirah, maka dia menjadi khusus. Nah, gulamun, budak laki-laki. Masih umum. Ketika dikatakan gulamu rajulin, ini gulamun li rajulin, budak milik laki-laki. Seorang laki-laki, maka dia menjadi apa? Takhsis khusus. Kalau idhofahnya ma'rifat, gulamur rajuli, budak milik laki-laki itu, berarti menjadi apa? Ma'rifat. Qala wal muradu bitakhsisi ma la yablughu darajatat ta'rifi. Yang diinginkan dengan takhsis adalah apa yang tidak sampai tingkatan ma'rifat. Tidak mencapai tingkatan ma'rifat. Di bawahnya. Fa inna gulamu rajulin akhassu min gulamin. Maka sungguhnya kata gulamu rajul, budak milik seorang laki-laki, lebih khusus. Akhassu. Isim tafdil ya. Lebih khusus dari gulam. Walakinna ulam yatamayyaz bi'aynihi kama tamayyaza gulamu zaidin. Maka sungguhnya, akan tapi dia tidak bisa dibedakan secara zatnya sebagaimana dibedakan kata gulamu Zaidin, budak milik Zaid, jelas, ma'rifat. Kalau gulamu rojul masih, apa? Nakirah tapi sudah khusus. Nah, berarti di sini ada tiga macam tingkatan ya. Gulamun, nakirah, mahdoh, gulamu rojulin, nakirah yang maksusah, kemudian gulamu Zaidin menjadi apa? Ma'rifat. Qala fil mughni kama afadahu musarrih. Wallahu a'lam. بالصواب طيب نكتب بهذا بارك الله فيكم نعم لما با ya kalau mudhofilahnya nakirah ya tufidu takhsis. Tidak hanya lam. Contohnya apa? Babu sajin. Tufidu takhsis. Babu saji. Ta'rif. Allah alam. Kenapa dikatakan nasuh? Tadi? Apa jelasan beliau tadi apa? Khalisah. Li'annaha. Ini loh. Idhofah yang murni karena dia tidak dipisah. Tidak ditakdirkan dipisah. Beda dengan idhofah lafdiyah. Kalau idhofah lafdiyah itu bisa ditakdirkan terpisah. Gulam daribun zaidan. Kan terpisah. Murni, khalisah. Kenapa? Yang terpisah itu yang terpisah itu? Yang bisa terpisah. Yang bisa terpisah berarti itu apa? Lafdiyah, nah, wairu mahdhah. Maksudnya terpisah oleh. Terpisah itu ya dipisah, diputus. Doribun Zaidan. Doribun Zaidan. Doribun isim fa'il, ada fa'ilnya huwa, zaidan maf'ul bih. Bukan idhofah. Dipisah dia. Beda dengan daribu zaidin. Kalau daribu zaidin kan mudhof ilaih digabung. Nah, tapi itu idhofah apa? Ghairu mahdhah. Nah. Karena apa? Karena dia bisa dipisah. Idhofah tadi, idhofah lafdhiyah. Daribu zaidin bisa daribun zaidan. Nah, kalau idhofah ma'nawiyah itu dia tidak ada infisal, tidak bisa dipisah. Misalkan apa? Gulamu zaidin, enggak bisa. Gulamun zaidan, enggak bisa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.